Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazira amma ba'd. Kita kembali lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tafsir Al-Muyassar, dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan sebagian ayat dalam surah Al-Hasyr. Kalau tepatnya ini anak sendiri lupa ya, karena sudah lama semenjak libur sampai sekarang baru kita mulai. Kalau perkiraannya ya, kita baca ayat yang ke-11 dalam surah Al-Hasyr, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Setelah dalam bab yang sebelumnya atau pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya surah Al-Hasyr menyinggung tentang kisah Bani Nadir yang disebutkan dalam awal ayat, dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan mereka, orang-orang munafikin. Sikap mereka terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, demikian pula sikap mereka kepada ahli kitab, al-kufar, al-musyrikin. Dalam bab ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah mereka, orang-orang munafikin, sikap mereka, pembelaan mereka kepada ahli kitab dari kalangan Bani Nadir. Orang-orang munafik yang tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengatakan kepada saudara-saudara mereka. Saudara-saudara di sini ya dari kalangan ahli kitab, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang siapa mereka pada ayat yang setelahnya, alladzina kafaru min ahli kitab. Sehingga dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, sikap orang-orang munafikin yang tercela dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak adanya sikap al-wala, demikian pula al-bara. Apakah dengan kata lain al-wala dan al-bara mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang mukmin dalam hal wala, demikian pula al-bara, mereka wala kepada siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, walaupun dalam diri mereka sebelumnya memiliki perasaan ketidaksukaan, kebencian, bahkan terkadang permusuhan yang demikian dalamnya dan lamanya kepada orang tersebut. Lihat bagaimana kisah mereka, orang-orang Ansar, terkhusus kaum Khazraj. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, yang sering terjadi perselisihan, permusuhan, kabiran an kabir, dari satu generasi ke generasi yang setelahnya, suku Aus dan suku Khazraj. Dari satu generasi terjadi pertikaian, perselisihan yang tidak ada ujungnya. Diganti generasi yang setelahnya pun juga demikian. Kabiran an kabir. Tapi tatkala datang Islam, lihat bagaimana mereka menjadikan timbangan al-wala, demikian pula al-bara, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga tatkala sebagian mereka baru mengenal Islam dan mengerti betapa luhurnya akhlak, demikian pula ajaran-ajaran yang di dalam Islam, maka sebagian mereka sempat berujar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali saja dengan dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala bisa mempersatukan dua suku tersebut. Dan ini terbukti. Allah Subhanahu wa taala melunakkan dan melembutkan hati mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sehingga mereka pun saling bersaudara antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalau lah semisal engkau ya Muhammad menginfakkan harta sepenuh bumi ini seluruhnya dalam rangka mengupayakan terjadi perdamaian, demikian pula persaudaraan di antara umat-umat manusia." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma alafta baina qulubihim." Engkau tidak akan sanggup melunakkan dan menyatukan hati-hati mereka. "Walakin Allah alafa bainahum." Karena akan tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang semata-mata adalah zat yang melunakkan hati-hati mereka seluruhnya. Sehingga persaudaraan mereka dibangun di atas Islam. Persaudaraan mereka dibangun di atas al-iman. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini keadaan seorang mukmin. Sehingga walaupun orang tersebut adalah orang yang dia benci sebelumnya, sebelum mengenal arti persaudaraan tersebut secara hakikatnya, setelah dia mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan egonya, dia tinggalkan kebenciannya, dia kesampingkan kepentingan pribadinya, dia kedepankan kecintaan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sebaliknya kepada mereka orang-orang kufar, orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka terapkan, orang-orang mukmin, sikap al-bara, antipati kepada mereka orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sikap antipati demikian pula al-bara ini tidak hanya terkena dan kita berikan kepada setiap mereka orang-orang yang terang-terangan memusuhi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, seperti dari kalangan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Demikian pula, demikian halnya kita terapkan sikap al-bara ini kepada siapa saja yang menyelisihi apa yang disunnahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari kalangan al-mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi manhaj, kita benci kepada mereka karena mereka meninggalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita terapkan sikap al-bara kita kepada mereka selama mereka tidak kembali kepada sunnah Rasul, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. sikap mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi kecintaan mereka dan pengagungan mereka terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kisah di antaranya adalah Umar Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma. Dikisahkan bahwasanya tatkala Abdullah bin Umar membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim riwayat hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tamna'u ima Allah masajid Allah, janganlah kalian melarang para hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yaitu janganlah seseorang melarang kaum wanita untuk menghadiri salat jamaah bersama kaum rijal di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara afdaliyah salat mereka afdalnya adalah di rumah. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, dan rumah-rumah mereka khairul lahum, lebih baik dari mereka, untuk mereka kaum wanita. Akan tapi diceritakan dalam riwayat tersebut ada salah seorang anak Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, kalau enggak salah bernama Bilal. Ya, seingat ana bernama Bilal. Yang langsung membantah dan mengatakan, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah aku sungguh-sungguh akan melarang mereka. Diceritakan dan disebutkan oleh para ulama di antara tahqiq mereka terhadap riwayat tersebut, kenapa anak Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan kepada ayahnya bahwasanya dia sungguh-sungguh akan melarang para wanita tersebut, karena dikhawatirkan akan terjadi fitnah perhiasnya kaum wanita, bercampur baurnya kaum wanita dengan kaum pria ar-rijal. Akan tapi tatkala konteks pelarangan tersebut ini muncul tatkala atau bersamaan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberikan kesan bahwasanya dia tidak menerima hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka marahlah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis tersebut, fasabbahu sabban sayyi'a, bahkan Abdullah bin Umar bin Khattab mencela dan mencaci anaknya tersebut dengan cacian yang demikian jeleknya. Bahkan beliau menyebutkan, la ukallimuka abad, aku tidak akan berbicara kepadamu selama-lamanya. Sebagian dari kalangan mereka para ulama ada yang menyebutkan bahwasannya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghajar anaknya sampai akhirnya beliau meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ayahnya tersebut dalam keadaan sakit keras, yang pada saat sakit tersebut Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau radhiyallahu anhuma, maka sang anak tersebut mendatangi ayahnya dan mengarahkan wajahnya di hadapan ayah, di hadapan wajah ayahnya tersebut, untuk kemudian bisa saling melihat antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, guna meminta maaf dan menyampaikan uzurnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ketika wajah Abdullah bin Umar ke arah kanan, maka anaknya tersebut mendatanginya berdiri di arah kanan beliau radhiyallahu anhu. Tapi tatkala beliau mengetahui anaknya tersebut memandangnya, beliau kembali membuang mukanya ke arah kiri, demikian seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Di dalamnya, ma'syaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala, berisikan ta'dzib, pelajaran. Demikian pula bagaimana akhlak mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengagungkan, demikian pula menjunjung tinggi dan mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, hendaklah kalian memuliakan dan mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam bab memanggil saja Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kemudian kita memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita memanggil ayah-ayah kita dengan menyebutkan namanya ya Muhammad atau yang semisalnya. Demikian pula dalam bab bertutur kata, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeraskan suara kita di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam bab bertamu, ya kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang larangan seorang mukmin untuk kemudian berlama-lama tatkala bertamu di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang semisalnya dalam sekian syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala yang membimbing, demikian pula mengajarkan kepada umat ini beradab dan berakhlak terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup, dan tentulah terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau telah diwafatkan. Ala Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dan sikap yang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam akhir surah Al-Mujadilah, ulaikal ladzina kataballahu fi qulubihimul iman. Orang-orang inilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam hati-hati mereka al-iman, menunjukkan benarnya iman mereka kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena kebenaran iman diwujudkan dengan realisasi amalan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Berbeda dengan mereka orang-orang munafikin. Mereka menjadikan orang-orang ahlul kitab sebagai saudara mereka. Dan menjadikan kaum muslimin sebagai musuh mereka. Bahkan mereka membenci orang-orang muslim. Bahkan mereka memiliki ganjalan demikian pula ketidaksukaan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin tatkala melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hasyr ini, mereka mengatakan kepada ahlul kitab dari kalangan Bani Mu'in, Bani Nadir, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Mereka mengatakan lain ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum la nansurannakum wallahu yashhadu innahum lakazibun. Disebutkan dalam tafsir, alam tanzur ila almunafiqin yaquluna li ikhwanihim fil kufri min yahudi bani nadir. Apakah kau tidak melihat keadaan mereka orang-orang munafiqin tatkala mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka dalam kekafiran dari kalangan Bani Nadir, Yahud Bani Nadir. Mereka mengatakan, "Ba'in ukhrijtum Muhammadun wa man ma'ahu min manazilikum la nakhrujanna ma'akum. La'in akhrajakum Muhammadun wa man ma'ahu min manazilikum la nukhrijanna ma'akum." Kalaulah semisal Muhammad dan orang-orang yang bersamanya mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, maka pastilah kita akan keluar bersama kalian, akan membela orang-orang Bani Nadir. Wala nuti'u fikum ahadan abada, kita sekali-kali tidak akan mentaati seorang pun dalam hal menimpakan kecelakaan kepada kalian. Ini janji orang-orang munafikin kepada saudara mereka dari kalangan Bani Nadir. Yaitu maksudnya adalah kata beliau di sini, sa'alana khizlanakum aw tarkal khuruji ma'akum. Tatkala ada salah seorang meminta kepada kita untuk menghinakan kalian dan memerintahkan kita untuk tidak keluar bersama kalian, kita tidak akan mentaatinya. Kita akan bersungguh-sungguh untuk kemudian mewujudkan janji kita ini, akan membela bersama Bani Nadir. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ataukah sebelumnya wala in qutiltum lana lanu'awinannakum 'alaihim. Kalau semisal kalian diperangi oleh mereka, kita akan membantu kalian untuk memerangi mereka. Siapa mereka di sini? Yaitu dari kalangan muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun fima wa'adu bihi Yahuda bani Nadir. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya mereka orang-orang munafiqin adalah orang-orang yang pendusta dalam hal perjanjian mereka bersama dengan Yahud bani Nadir. Ini keadaan orang-orang munafiqin. Dan termasuk tanda dari tanda-tanda sifat-sifat orang-orang munafikin, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza wa'ada akhlafa. Tatkala dia berjanji, ternyata dia menyelisih janjinya. Tidak hanya janji yang mereka umbar, yang mereka sampaikan kepada kaum muslimin, yang dalam hati mereka membencinya dan tidak menyukainya. Demikian pula dalam perjanjian mereka bersama ahlul kitab, dari kalangan musyrikin, saudara-saudara mereka dalam bab kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Kalau semisal mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, la yakhrujuna ma'ahum, mereka orang-orang munafikin sekali-kali tidak akan keluar bersama mereka. Wa la in qutiltum la yansurunahum. Kalaulah semisal mereka diperangi, pastilah mereka tidak akan membantu mereka. Wala inna saruhum la yuwallunnal adbara thumma la yunsurun. Kalaulah semisal mereka memerangi mereka, pastilah mereka akan lari dan menampakkan punggung-punggung mereka. Dan mereka sekali-kali tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini, ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di antara faedah yang bisa kita dapatkan, yang pertama adalah keadaan mereka orang-orang munafikin. Setelah sebelumnya mereka berjanji dan meyakinkan sekutu mereka dari kalangan ahli kitab, bahwasanya pastilah mereka akan membantunya, pastilah mereka akan menolongnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala alimun bizati sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan hati-hati para hamba-hambanya, sejauh mana kebenaran mereka dalam pembicaraan mereka, dalam janji-janji mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yakhrujuna ma'ahum, mereka tidak akan keluar bersama ahli kitab tersebut. Demikian pula tatkala ahli kitab tersebut diperangi oleh kaum muslimin, la yansurunahum, mereka orang-orang munafikin tidak akan membantu mereka. Wala inna saruhum, kalaulah semisal mereka membantu mereka, la yuwallunal adbara thumma la yunsarun, pastilah mereka akan menampakkan punggung-punggung mereka, lari meninggalkan peperangan tersebut dalam keadaan mereka tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Demikian pula di antara faedah yang berikutnya adalah tentang kesempurnaan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh mereka para ulama, inna allaha alima ma kana wa ma lam yakun wa allau kana wa allau kana kaifa yakun. Kata tafsir yang disebutkan oleh mereka para ulama dalam bab ilmu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang telah terjadi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah terjadi, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yakun, dan segala sesuatu yang tidak terjadi diketahui pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang tidak terjadi tersebut, bagaimana kalau semisal ditakdirkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seperti apa rupanya, ini juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Bisa difahami? Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Perginya si fulan berhaji diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ini telah terjadi. si fulan ternyata dia wafat pada tanggal sekian dan sekian, telah terjadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang belum terjadi, bagaimana nasib si fulan, bagaimana keadaan si fulan, bagaimana tentang rizki si fulan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu belum diperoleh pada dirinya. Wa ma lam yakun wa allau kana kaifa yakun. Dan segala sesuatu yang tidak terjadi tersebut, bila mana ditakdirkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rupanya seperti apa, keadaannya seperti apa, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Seperti keadaan mereka, orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, la yakhrujuna ma'ahum. Kalau misal mereka dikeluarkan, yaitu Bani Nadir, diusir oleh kaum muslimin dan dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, ini perkara yang mustakbal, yang belum terjadi, dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan orang-orang munafikin bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, la yakhrujuna ma'ahum. Mereka tidak akan keluar membantu Bani Nadir. Dan ini terbukti. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Wala in qutilu la yansurunahum. Ini sama. Kalau misal Bani Nadir tersebut diperangi oleh kaum muslimin, pada ini mustakbal, belum terjadi. La yansurunahum, mereka tidak akan membantu mereka. Tapi bagaimana kalau semisal sesuatu yang tidak terjadi tersebut ditakdirkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, seperti apa wujudnya? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga mengetahuinya. Allah sebutkan, wala in nasaruhum la yuwallunnal adbara thumma la yunsarun. Kalau semisal orang-orang munafikin tersebut seluruhnya bersatu untuk membantu Bani Nadir dari sisi persenjataan, dari sisi kekuatan, dari sisi kemampuan, mereka bersatu padu untuk kemudian membantu Bani Nadir di dalam memerangi kaum muslimin, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuwallunnal adbara thumma la yunsarun. Apakah kedua perkara tersebut, larinya mereka dari peperangan kemudian mereka sekali-kali tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dilakukan oleh orang-orang munafikin? Jawabannya tidak. Mereka tidak membantu ahli kitab dari kalangan Bani Nadir, dan mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Bani Nadir dan mereka mendustakannya. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tapi bagaimana rupanya kalau semisal mereka mewujudkan keinginan mereka kepada Bani Nadir? Ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Ini menjelaskan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, betapa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya mengetahui sesuatu yang madhi, yang telah lampau, yang mustakbal, yang belum terjadi, sesuatu yang tidak ditakdirkan terjadi, bagaimana terjadinya, seperti apa rupanya, juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Disebutkan di dalam tafsir kitab ini, wala in ukhrija al-yahudu minal madinati la yakhrujul munafiquna ma'ahum. Kalau misal orang-orang Yahudi keluarkan dari kota Madinah, diusir, karena perkampungan mereka berdekatan dengan kota Madinah dan sebagian mereka tinggal di dalamnya. La yakhrujul munafiquna ma'ahum, pastilah niscaya orang-orang munafikin ini tidak akan keluar membantu mereka. Wa la in qutilu la yansuruna ma'ahum kama wa'adu. Kalau semisal mereka ahli kitab tersebut diperangi oleh kaum muslimin, la yuqatiluna ma'ahum kama wa'adu. Mereka tidak akan berperang bersama mereka sebagaimana apa yang mereka janjikan sebelumnya. Wa la in qutilu ma'ahum la yuwalluna al-adbara firaran munhazimin. Kalau misal mereka berperang bersama saudara mereka dari kalangan ahli kitab tersebut, pastilah mereka akan menampakkan punggung-punggung mereka dalam keadaan lari, terkalahkan. Summa la yansuruhumullahu bal yakhziluhum wa yuzilluhum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan dan menghinakan mereka seluruhnya. Ini keadaan orang-orang munafikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la antum ashaddu rahdatan fi sudurihim min Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la antum sungguh-sungguh kalian wahai kaum muslimin, antum di sini adalah kaum muslimin, tidak hanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kaum muslimin yang hidup setelahnya. Kita kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ashaddu ruhbatan fi sudurihim min Allah." Sesungguhnya kalian adalah seseorang yang ditakuti oleh mereka ahli kitab tersebut dibandingkan rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ketakutan yang demikian sangatnya bila mana mereka berperang bersama kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya aku diberikan 5 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 5 perkara tersebut tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada salah seorang pun dari nabi yang diutus sebelumku. Di antara 5 perkara tersebut Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Sesungguhnya aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut di dalam musuh-musuh Allah, di dalam hati musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Rasul alaihi salatu wassalam, sejauh selama masih rata syahrin, 1 bulan namanya tatkala mereka melakukan perjalanan. Sebelum sampainya kaum muslimin di daerah mereka selama 1 bulan perjalanan lamanya, ini Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut yang demikian sangat di hati-hati mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun." Yang demikian disebabkan karena mereka adalah satu kaum yang tidak mengetahui. Tidak memiliki ilmu. "La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidaklah mereka memerangi kalian seluruhnya kecuali di benteng yang demikian kokohnya, karena takut berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Aumi wara'i judur, ataukah mereka sembunyi di balik tembok-tembok mereka. Ini keadaan ahlul kitab, berbeda dengan keadaan kaum muslimin. Di dalam mereka berperang, di dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka yakin akan 2 janji kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ihda husnayain. Salah satu dari 2 kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah syahadah. Mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang kedua adalah kemenangan sebagai kepastian dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin di dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga dalam ayat yang berikutnya menggambarkan kepada kita bagaimana rasa takutnya mereka di dalam melawan kaum muslimin. Digambarkan dalam bab peperangan mereka di dalam merawan orang-orang muslim. Mereka berperang di tembok yang demikian kuatnya. Atau kalau semisal mereka berhadapan dengan kaum muslimin, mereka berperang di balik tembok sebagai pelindung tubuh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ba'suhum bainahum syadid. Sesungguhnya pertikaian yang terjadi di antara mereka demikian dahsyat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka bahwasanya hati-hati mereka itu satu, tapi ternyata hati-hati mereka dalam keadaan syatta, tercerai-berai, bermusuhan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kedengkian antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Di antara sebabnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun." Mereka adalah satu kaum yang tidak berakal. Ini keadaan ahli kitab. Sehingga seorang mukmin dia tidak memiliki perasaan takut terhadap musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Syekh Abi bin Hadi al-Madkhali rahimahu hafizahullah ta'ala menyebutkan tentang ketakutan sebagian kaum muslimin terhadap para syaitan. Ini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, al-mu'minul qawiyu la yakhafu illallah. Seorang mu'min yang kuat, tidaklah dirinya memiliki perasaan takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Tidak takut terhadap jin, tidak takut terhadap syaitan. Ini seorang mu'min yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala memposisikan para syaitan tersebut sebagai musuh-musuh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna syaitana lakumul aduwwu fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan tersebut adalah musuh untuk kalian, maka posisikanlah mereka sebagai musuh. Ini kan sebagai musuh. Ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Demikian pula tatkala seorang mukmin tersebut berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan termasuk dari kaba'ir min kaba'iriz dzunub, dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Di antaranya kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah al-firaru min az-zahf. Larinya seorang muslim tatkala berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ketika berperang melawan mereka. Tatkala meletus atau terjadi antara kaum muslimin melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, ini dilarang untuk kemudian seorang muslim tersebut lari dari peperangan karena takut melawan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dikecualikan dalam surah Al-Anfal kata Allah Subhanahu wa taala, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin. Terkecuali larinya kaum muslimin di dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa kata Allah Subhanahu wa taala, mutaharrifan liqital. Ini sebagai taktik mereka berperang melawan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mundur kemudian setelahnya akan menyerang, mengatur strategi, kemudian nanti setelahnya kembali melanjutkan pertempuran peperangan, mutaharrifan liqital. Ataukah yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, mutahayyizan ila fi'atin, ataukah mereka bergabung bersama sekelompok kaum muslimin yang lain sehingga mereka semakin bertambah kuat tatkala melawan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir ini, la in ukhrijal la khaful yahudi wal munafiqin wa khashiyatuhum iyyakum ayyuhal mu'minun a'azamu wa ashaddu fi sudurihim min khawfihim wa khashiyatihim min Allah. Sesungguhnya takutnya mereka orang-orang Yahud dan orang-orang munafiqin, perasaan khasyah mereka, takutnya mereka kepada kalian wahai orang-orang mukmin, adalah jauh lebih besar, lebih sangat di dalam hati-hati mereka dibandingkan takutnya mereka dan khasyahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Berbeda dengan seorang mukmin yang di dalam mereka memiliki perasaan khasyah takut tersebut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang timbangan perasaan khauf yang sebenarnya yang dimiliki oleh seorang mukmin. Jangan kalian takut kepada mereka, akan tapi takutlah kalian kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin. Kalau semisal kalian adalah benar-benar seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah khusyahnya. Orang-orang munafikin dan orang-orang Yahud, kenapa sebab Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwasanya perasaan khusyah mereka itu terbalik, takut kepada kaum muslimin, melebihi takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Itu disebabkan karena mereka adalah satu kaum yang tidak faqih, tidak punya ilmu. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kadang seorang yang berilmu adalah seorang yang memiliki perasaan khusyuk dan takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para hambanya adalah dari kalangan para ulama, orang-orang yang berilmu. Mereka memberikan perasaan takut mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. وَذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ عَظَمَةَ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِهِ. Yang demikian disebabkan karena mereka adalah satu kaum yang tidak memiliki ilmu tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman dengannya. وَلَا يَرْهَبُونَ عِقَابَهُ, dan tidak takut akan iqab Allah subhanahu wa ta'ala رَبُّ الْعَالَمِينَ. لا يواجهكم اليهود بقتال مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار والخنادق أو من خلف الحيطان التي يتسترون بها لجبنهم وللرعب الذي تمكن من قلوبهم. Tidaklah mereka orang-orang Yahud tersebut berhadapan dengan kaum muslimin, bersatunya mereka di dalam memerangi kaum muslimin, melainkan mereka tinggal di benteng-benteng yang demikian kokohnya, dengan tembok-tembok, demikian pula dengan khanadik, dengan parit-parit yang luas, yang memperantari antara kaum muslimin dengan mereka. Amin khalfil hitani allati yatasattaruna biha. Apakah mereka memerangi kaum muslimin di balik tembok-tembok yang mereka berlindung dengannya? Disebabkan karena ketakutan mereka, penakutnya mereka, dan takutnya mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam hati-hati mereka. Adawatuhum fima bainahum syadid. Permusuhan yang terjadi di antara mereka demikian dahsyat. Tadhunnu annahum mustami'una ala kalimatin wahidah. Engkau menyangka mereka bersatu pada satu kalimat. Walakin qulubuhum mutafarriqah. Akan tapi hati mereka itu tercerai-berai. وَذَلَكَ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ أَمْرَ اللَّهِ وَلَا يَتَدَبَّرُونَ آيَاتِهِ. Yang demikian disebabkan karena mereka adalah satu kaum yang tidak mengerti tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. أَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ayat yang selanjutnya kita akan bacakan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.